ketiga sih. Apa? Yang ketiga? Yang ketiga ini pengulangan saja ini. Dari yang sebelumnya. Wa yataqaddam al-mudhari agar. Ya. Fi'il mudhari'nya mendahului semua yang disebutkan bersama fi'il mudhari dari ma'mulatnya. Sudah lewat tadi kan? Dan yang keempat tidak bergandengan dengan qad. Wa qad dzakara syarih ba'da qalil anna jumlah al-mudhari'iyyah al-manfiyah bila tamtani' ma'al waw. Asy-syarih menyebutkan sebentar lagi bahwa saya jumlah fi'il mudhari' yang manfi dengan la tamtani' ma'al waw. Tidak boleh bergandengan bersama waw. Kama fi qouli ta'ala sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ma liya la aral hudhuda. Ya, ma liya la aral hudhuda, tidak dikatakan wala tapi la aral hudhuda. Ya. Kenapa? Karena di sini halnya jumlah fi'il fi'liyah yang fi'ilnya fi'il mudhari yang manfi dengan la. Tidak boleh bersamanya ada wawu. Ya. Mengapa saya dalam keadaan tidak melihat hudhud? Wa baqiya ba'da dhalik khamsu jumalin yajibu an la taqtarin bil waw. Ya. Dan masih tersisa setelah itu 5 jumlah yang wajib untuk tidak boleh bergandengan dengan waw. Masih tersisa 5 jumlah yang wajib untuk tidak bergandengan jumlah tersebut dengan waw. Fayasiru majmu'u ma la yajuzu iqtiranuhu bil waw min al hal al waqi'ah jumlatan sab'an. Ya, maka jadilah seluruhan dari apa yang tidak boleh untuk bergandengan dengan waw dari jumlah haliyah, ya, itu ada apa? 7 jumlah. Rakarna laka isnatain minha wa huma jumlah al-fi'il al-mudhari' al-mutsabbat wa jumlah al-fi'il al-mudhari' al-manfi bila. Yang keduanya yang sudah disebutkan adalah jumlah al-fi'il yang fi'ilnya fi'il mudhari' yang mutsabbat dan jumlah fi'il mudhari' yang dinafikan dengan la. Ya, insyaallah kita lanjutkan. Sisanya pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanallah wa bihamdik. Syukur lillahi ta'ala wa syukur lillahi.